إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة أما بعد الحمد لله segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat waktu luang dan berbagai macam nikmat lainnya yang tidak akan bisa kita hitung. Ya alangkah banyaknya nikmat Allah tersebut, dan sehingga pada pagi hari ini ya dengan nikmat-nikmat Allah tersebut kita bisa melanjutkan masih dalam pembahasan kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Penjelasan tentang adab-adab para pembawa Al-Quran yang masih kita melanjutkan pasal-pasal tentang sujud setelah di sebelumnya. Ya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala yang membahas tentang ya siapa saja yang disunnahkan, disyariatkan bagi mereka untuk sujud. Apakah si qari ya atau si sami', orang yang tidak sengaja mendengar ya, begitu pula al-mustami', ya orang yang sengaja mendengarkan Al-Quran dan ayat sajdah tersebut dibaca, yang sudah kita ya bahas pembahasannya ya pada pertemuan yang telah lalu. Ya kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala yang membuka pasal yang baru, ya faslun fi ikhtisaris sujud, ya pasal tentang yang meringkas kemudian sujud, yakni meringkas bacaan ayat sajdah saja kemudian sujud. Ya Al-Imam An-Nawawi kemudian membawakan definisi ikhtisaru sujud, wa huwa an yaqra ayatan aw ayataini thumma yasjud. Yani seseorang membaca ayat Al-Qur'an hanya seayat atau dua ayat saja. Hanya seayat atau dua ayat saja kemudian dia sujud. Ya, kemudian dia sujud, tidak membaca surat yang mengandung ayat sajdah tersebut secara keseluruhan. Ya, tapi hanya membaca satu atau dua ayat saja. Ya, serupa pula yang didefinisikan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, ya seorang imam besar ya dalam mazhab Hambali. Ya, beliau berkata dalam kitab beliau Al-Mughni, "Wa huwa an yaqra' al-ayat allati fiha as-sujud fa yaqra'uha wa yasjudu fiha." Yani apa? Seseorang ya hanya membaca ya beberapa ayat saja, ya, atau mencukupkan dengan beberapa ayat sajdah, beberapa ayat yang di antara beberapa ayat tersebut terdapat ayat sajdah, fa yaqra'uha, kemudian dia baca, wa yasjudu fiha, kemudian dia sujud. Ya misalnya dalam ya surat An-Najm, surat An-Najm ya kurang lebih ada 3 halaman lebih. Kemudian dia hanya mencukupkan ya di halaman yang terakhir saja, atau bahkan hanya beberapa ayat di akhir surat An-Najm kemudian dia sujud. Ya ini yang akan dibahas oleh ya para ulama, di antara Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Lalu beliau melanjutkan ya menyebutkan pendapat para ulama tentang ya hal tersebut, apakah boleh atau tidaknya. Haka Ibn Munzir an Syabi wal Hasan al Basri wa Muhammad ibn Sirin wal Nakhai wa Ahmad wa Ishaq annahum karihu dhalik. Al-Imam Ibn Munzir ya seorang imam besar ya wafat di sekitar abad ke-4 Hijriyah, ya bahkan menguasai mazhab-mazhab para ulama sebelumnya. Ya sebagian ulama mengatakan beliau sebagai mazhab Syafi'i, sebagian ulama mengatakan beliau sebagai ya mazhab Imam Malik. Ya wallahu alam, yang lebih tepat beliau sudah sampai derajat mujtahid mutlak. Ya sehingga ijtihadnya ya ada kalanya berbeda dengan para imam yang 4 maupun para ulama mujtahid lainnya. Dan beliau punya kitab Al-Ishraf. Ya Al-Ishraf yang menyebutkan tentang permasalahan fikhiyah, kemudian membawakan pendapat-pendapat para ulama dari tabi'in, tabi'ut tabi'in maupun para imam yang 4 dan lainnya. Ya kemudian dalil-dalil mereka, kemudian beliau ya membawakan kesimpulan yang lebih tepat, pendapat yang beliau rajihkan. Ya beliau menghikayatkan dalam kitabnya ya pendapat Imam Asy-Sya'bi, ya Al-Hasan Al-Basri, dari Hasan Al-Basri dan Muhammad bin Sirin dan Nakhai, ya para ulama tabi'in, dan Ahmad, Imam Ahmad bin Hanbal, wa Ishaq, Ishaq bin Rahawai, annahum karihu dhalik, ya bahwasanya mereka yang membenci hal tersebut, memakruhkan hal tersebut. Wa an Abi Hanifata, ya, dan ada dua pendapat, itu pendapat yang pertama, yakni hal tersebut makruh. Ya makruh hanya mencukupkan mengambil beberapa ayat sajdah, beberapa ayat saja yang diantara yang terdapat ayat sajdah, kemudian sengaja membacanya dalam rangka untuk sujud. Ya, dalam rangka untuk sujud, hal tersebut makruh. Ya, menurut ya, para ulama yang telah disebutkan. Wa an Abi Hanifata wa Muhammad ibn Hasan wa Abi Thawr, ya pendapat yang kedua dari Imam Abu Hanifah, ya Imam Ahlul Kufah, Imam ya Ahlu Ar-Ra'yi di zamannya, wa Muhammad bin Hasan, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani muridnya Imam Abu Hanifah, wa Abu Thawr, ya Imam Abu Thawr muridnya Imam Asy-Syafi'i rahimallahu taala, annahu la ba'sa bihi, ya bahwa hal ini tidak mengapa, ya hal ini tidak mengapa, hanya mengambil beberapa ayat saja. Wa hadza muqtada madhhabina, ya dan inilah yang ditujukan oleh madhab kami, yakni madhab Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, yang itu dianut oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala ajma'in. Ya di sini ada dua pendapat para ulama, ya ulama yang memakruhkan dan ulama yang mengatakan bahwa hal tersebut tidak mengapa. Ya Al-Imam Ibn Qudamah ya, juga membahas ya pembahasan ini dalam kitabnya, ya bahwasanya kenapa para ulama tersebut memakruhkannya, ya membenci hal tersebut. Lana annahu laysa marwiyun 'anil salaf, laysa marwiyun 'anil salaf fi'luhu bal karahatuhu, ya kenapa ya hal tersebut dimakruhkan, karena tidak dinukil sama sekali dari para salafus saleh tentang hal tersebut, ya tidak pernah dicukupkan atau dinukil dari para salafus saleh bahwasanya mereka mencukupkan hanya membaca beberapa ayat sajdah saja, ya baik di dalam salat maupun di luar salatnya. Ya, tidak dinukil dari mereka. Bal karahatuhu, bahkan yang ada adalah nukilan makruhnya ya dari para salafus saleh. Ya nukilan makruhnya hal tersebut dari para salafus saleh, wala nadhira lahu yuqasu alaihi. Ya sedangkan pembahasan ini tidak ada pembahasan ya atau dalil yang semisal sehingga bisa dikiaskan. Yakni apa? Secara dalil ya Imam Ibnu Qudamah menegaskan bahwasanya memang tidak ada dalil yang menunjukkan secara tegas apakah itu boleh atau itu ya dibenci atau itu haram secara letterlocknya, secara tekstualnya tidak ada sehingga bisa dikiaskan, tidak ada. Namun yang ada adalah nukilan-nukilan dari perkataan para salafus saleh, yaitu yang ada nukilan dari para perkataan para salafus saleh di antara para ulama tabi'in. Di antara yang beliau bawakan adalah ya perkataan Imam Abu Aliyah, ya Abu Aliyah ya seorang imam tabi'in yang juga belajar dari banyak para sahabat. Ya di antara perkataan beliau ya yang dimaktub ya termaktub dalam Sahih Bukhari, adraktu 30 min ashabi Rasulullah SAW kulluhum yakhafu 'ala nafsihi an-nifaq. Ya aku mendapati 30 para sahabat Nabi SAW ya semuanya mereka takut tertimpa kemunafikan atas diri mereka. Ya imam yang belajar dari banyak para sahabat. Ya apa kata Imam Abu Aliyah? Kanu yakrahuna ikhtisara sujud. Yani apa? Mereka ya Imam Abu Aliyah seorang imam tabi'in. Ya sehingga kalau beliau memutlakkan mereka, yang dimaksud adalah ya guru-guru beliau, yakni dari kalangan para sahabat. Ya dari kalangan para sahabat, mereka yakrahuna ikhtisara sujud. Yani mereka para sahabat yang membenci atau tidak menyukai ikhtisara sujud, yang mempersingkat bacaan hanya beberapa ayat saja kemudian sujud, yang di situ ada sujud tilawah. Ya ini dinukil dari ya beberapa para sahabat, walaupun memang Al-Imam Abu Aliyah tidak menyebutkan siapa saja para sahabat tersebut. Ya, namun beliau ya memutlakkannya seperti seperti itu, mubham. Wa qala Ibnu Musayyib, Ibnu Musayyib Sa'id Ibnu Musayyib. Ya beliau berkata juga seorang imam tabi'in, ya muridnya Imam Abu Hurairah, muridnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya wa huwa mimma ahdathan nas, ya hal tersebut yakni mempersingkat hanya membaca beberapa ayat saja dari ayat ya yang di dalamnya ada ayat sajdah kemudian sujud, mimma uhdithan nas, ya termasuk hal yang diada-adakan oleh manusia. Yakni bukan ya dari sunnah Nabi SAW, bahkan bukan pula dari para sahabat, karena Muhammad Sa'id bin Musayyib ini adalah muridnya para sahabat. Ya, beliau ulama tabi'in, bahkan tabi'in kabir. Ya, seorang tabi'in kabir, kata beliau ini mimma uhdithan nas, ini hal yang diada-adakan oleh manusia yang ada di zaman beliau. Wa kadza qala Syahr bin Hawshab, demikian pula yang dikatakan oleh ya Syahr bin Hawshab, ya walaupun secara hadis Syahr bin Hawshab ini dhaif. Ya, adanya nukilan dari para salafus saleh tersebut, bahkan Imam Abu Aliyah yang menisbatkannya kepada para sahabat, bahkan Sa'id bin Musayyib mengatakan bahwa hal tersebut termasuk yang diada-adakan. Ya, oleh karena itu sebagaimana dinukil oleh Imam Ibnu Munzir, kemudian dinukil kembali oleh Imam An-Nawawi, ya tidak sedikit ulama yang memakruhkan hal tersebut, ya yang membenci hal tersebut. Ya wallahu alam, ya saya pun lebih condong kepada para ulama yang memakruhkan hal tersebut, ya tidak menyukai, ya mencukupkan hanya membaca beberapa ayat saja, di situ ada ayat sajdah kemudian dia sujud. Ya, kenapa? Karena di antara ya tidak bagusnya di sisi ini, yakni ada kalanya dia memotong hal yang tidak patut untuk wakaf di situ. Itu di antara yang tidak tepat. Dia memotong hal yang tidak patut untuk wakaf di situ, dan ini sudah diingatkan di bab-bab yang telah lalu oleh Imam An-Nawawi. Ya, di antara kesalahan yang banyak dilakukan oleh seorang imam, dia tidak tepat dalam rangka memotong wakaf, ya mewakafkan atau memulai ulang. Ya, tidak tepat dalam hal tersebut dan memotong kisahnya di tengah-tengah. Ya, itu pun bisa terjadi, dan bahkan besar kemungkinan yang terjadi kalau hanya mengambil beberapa ayat sajdah saja. Ya, sehingga dinukilkan ya makruhnya hal tersebut. Ya, adapun sebagaimana ya kalau salat-salat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita dapati dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, ya adapun salat wajibnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu bacaannya pendek. Ya, kecuali di salat subuh ya sekitar 60 atau sampai 100 ayat. Ya, itu pun ya ayat yang banyak yang mungkin untuk melakukan pemotongan wakaf yang tepat. Berbeda kalau hanya ya seayat dua ayat saja. Ya. Adapun di salat-salat lainnya dalam salat wajib, ya di salat zuhur Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa membaca sekitar 30 ayat. Ya, adapun di salat asar sekitar 15 ayat. Adapun di salat maghribnya Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa membaca qisar mufassal, ya surat ad-duha ke belakang. Adapun di salat isya Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa membaca ya sekitar ya sekadar surat ya, al-a'la atau asy-syams atau al-lail, sebagaimana hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ajarkan hal tersebut kepada Mu'adz bin Jabal. Adapun di salat yang kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam mau membaca surat yang panjang, beliau biasa membaca di qiyamul lailnya, yaitu baru membaca surat-surat yang panjang. Ya, di antara sab'ut tiwal, ya Nabi SAW membaca ya 7 surat yang panjang. Ya, demikian salatnya Nabi SAW, dan demikian pula ya sebaik-baik para salafus saleh, mereka mencontoh salat Nabi SAW. Ya, maka tidak patut atau tidak disukai ya hanya memotong ayat sajdah saja, kemudian dia sujud di situ, kemudian dia ya selesai, tidak melanjutkan, ya tidak memulai dari awal dan tidak melanjutkan sampai ya akhir surat tersebut. Ya, wallahu a'lam.